selesai. Ini realita yang semakin tak saya. Namun kami tak paham arti kata ketamakan. Ini bukan mimpi, ini memang tragedi. Kami terjepit, hey! Kami semakin tak sayang.